Bisa dibantu, Pak? Cat Paragon dong, Mbak. Ada. Mau cat Paragon yang mana? Yang ekstra daya tutup dan ekstra hemat, ada Paragon Emulsion. Itu yang sering saya beli. Atau cat Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Wah, antibakteri. Atau cat Paragon Waterproof yang anti bocor dan elastis. Wah, oke, Mbak. Saya beli semuanya. Paragon, makin banyak variannya. Halo Sobat Paragon, di bulan Ramadan ini Cat Paragon mengadakan lomba foto bersama keluarga. Caranya, foto bersama keluarga dalam ruangan yang dicat dengan Cat Paragon Emulsion dan kemasan Cat Paragon. Posting ke Instagram tag @tdipaint dengan hashtag warna indah Cat Paragon. Menangkan hadiah Rp1.000.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Periode berlaku 1 sampai 20 Maret 2025. Follow akun Instagram @tdipaint.